Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin sayyidina maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Pun tanggal loro. Alhamdulillah. Pun saged. Sasarang dina lantik bisa terawih nanti sempurna. Mungkin kemauan tunggu amal ibadah kita ditambah diri Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Allahumma amin. Ini kurator lagi masalah kapan wong wajib poso. Jawabnya jawaban gampang-gampangan ya. Nek wis tanggal 1 Ramadhan. Sedangkan jawaban ini mboten teliti cara fikih. Ya kapan? Anune ini kula aturake enek sabilul khusus, enek ala sabilul umum. Ala sabilul umum iku maknane kudu isbat. Isbate mungkin lewat ru'yah utawa lewat istiqmal. Liyane niku nek enek wajib niku wajibe ala sabilil khusus. Termasuk ala sabilil khusus iku ru'yah sing gak ditampa dening pemerintah. Karena sajan cara kasarane ning ditampa dening kiai tetep ala sabilil khusus. Utawa hisab nggih, utawa nujum, utawa ru'yah sing mutawatir tapi nggih ditolak dari pemerintah ning tetep kelasi ala sabili khusus. Terus malih liyane apa iku blanggur apa iku pun nggih bangsa ngoten-ngoten iku termasuk ijtihad-ijtihad sing liya sing kabeh ora iso dadekno wajib poso ala sabili umum tapi paling banter ala sabili khusus. Bagus bagus. Bahu loh, enak sih. Duh, kurang jelas. Non sewai. Bos mimpi menawi wonten tiyang ingkang mimpi tangge Kanjeng Nabi atau Kanjeng Wali sinten wonten dawuh bilih benjang tanggal 10 Ramadan. Lantas ini wonten tiyang ingkang dikandani mimpi kang kados mekaten. Niki ingkang sepindah nomor kali ya. Wis kelihatan iki. Ah, dhewe iki agama iki dicelemek ya kan. Ora ana agama liwat mimpi niku mboten enten. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Ya agama iki lewat apa? Ya, lewat-lewat biasa nih di Quran hadis sejar wis komplit cukup. Orang kewajiban lewat mimpi ini buat nonton. Jadi kalau ada uang, mimpi penting kasih Nabi. Dicandani sesuk dan kasih si Ramadan, mimpi orang wajib jenut, orang wajib jenoi. Timbul pertanyaan, literasi melak Nabi ini wajib. Terasi malih, mimpi petuk Nabi ini berarti mimpi tenanan. Berarti dijauhi kasih Nabi tenanan. Berarti dia gak nurut, berarti gak nurut karena kasih Nabi. Ini kalau aku pakai kalau wau, di nomor loro ini. Ya yo ngipi, ngipi itu maknanya akalnya separuh. Ngipi mungkin lali. Ada kemungkinan lali, ada kemungkinan. Oke. Kurang paham atau kurang dia itu jenisnya uang ngipi. Ya mula tenggeriki orang wajib hukumnya melok. Nah orang wajib hukumnya melok, ngapain itu orang wajib. Maksud, carane lho isbat atau carane ngerti awal Ramadhan saja nganggu apa? Nganggu biji khorai nganggu apa itu? Ya cara orang ini nganggu ilmu hakikat ini udah sih, orang wajib jangan lho nganggu ilham nganggu gih ngerti-ngerti ngerti kasat ini ngerti orang wajib diolai kelasnya pol-pol-pol wong ini ku pasti percaya tenan mantap tenan Lah iki kelas e pancen kelas ngeten niku monggo. Hukume hukume dhewe ning wong. Wong liya ora wajib nolak. Nek lho kita kita yo disebut mantep ngoten niki. Mesti pun metu saka hukum fikih sing normal. Nggih, katon lha kan lah. Menawi beberapa tiang ingkang berhasil ruqyah hilal menika sedaya mboten wonten ingkang lapor dhateng pemerintah napa kuwi pun desa napa. Semesti ngono, beda. Jadi kudu ana sing lapor ke pemerintah. Coba nek kapan diyakin menawa kira-kira napa nek kapan lapor gak ditampa yakin ya. Tapi nek kapan gak yakin kudu lapor, tak lapor dosa. Jadi ni tu, sangat tahu sekali, nak boh? Anila, kata-kata yang belum tahu, nak kitab, kan tak tahu. Jadi, jadi bahasan kitab mesti ada sedikit ya. Ya, saya mutawatir, situlah kalau pemerintah, atau orang istat. Ini kuno jenis alat sabil khusus atau alat sabil umum. Kita begini kita kaya alat sabil umum kekuatannya. Tapi tidak jaminan peliti diwajah sini teman, insya Allah kekuatannya Allah sabidin khusus. Insya Allah kekuatannya Allah sabidin khusus. Ngeten pemahaman kula, ini keliru mau ngono wae. Keliru itu gampang. Keliru itu gampang kita di benak lo. Tapi pemahaman kula, ngeten. Pemahaman kula, ngeten. Mungkin anak kiai sih, kok ini gitu ya? Nggih, kula nggih maca, ora usah maca. Nggih, kula pun maca, enak keterangan. Ruqyah sing mutawatir sekelase padha karo isbatul qadhi. Kula pun maca niku, ora kok durung maca, tapi kula tetep duwe pemahaman nek kapan ruqyah sing mutawatir sabar lewat ruqyah mutawatir niki kekuatane tetep ala tafsiril khusus. Saya nek dan sewu yang sulit keterangan pun gaya ini boleh Al-Khobar mutawatir menika kebaya pun saking langsung saking tiang ingkang ruqyah. Saat ini menawi khobar mutawatir menika saking beberapa tiang ingkang nampi khobar saking doyo tiang ingkang sani ruqyah kesipun apa kekuatannya ya sani khobar mutawatir. Jadi sekasan yang penting mutawatir itu mulai tabakoh ulang ngantek tuh di itu mutawatir kabeh. Kita bakal ulang sampai di itu mutawatir kabeh. Dia nak uang ruqyah, ruqyah gitu, uang siji. Gak iso apa jadi mutawatir. Paling kau engko beritane si A ngaku-ngaku ruqyah. Sing nyandak mah si A ngaku-ngaku ruqyah, itu enak uang 30 uang 100. Berarti berita si A ngaku-ngaku ruqyah itu berita mutawatir, tapi ruqyahnya sendiri tidak mutawatir. Lah beda nek sing ruqyah wong satus kandha kabeh awakmu utawa sing ruqyah wong satus iki mau kandha nang gone wong sing sakmono iku mau wong sing sakmono iku kandha ngono maneh kandha ngono kabeh sampe tok awakmu beritane mutawatir mulai tabaqah ula nganti tabaqah sing akhirah iki jenenge ruqyah iki jenenge mutawatir sing hakiki. Tapi nek kapan enek sing gak apa sing gak mutawatir itu ini tidak mutawatir. Kekuatannya berita ahad. Ya Allah, nah, apa? Cukup lah. Jadi, mau pilih. Saya sangat tahu sekali apa? Tanggal, sisi. Tanggal berapa Ramadan, utawa Sawal itu. Waktu itu kurang luai. Nah, aku lah kepingin terus lah. Masalah wajib poso. Siapa tau wong sing wajib poso? Jawabe wong Islam mukallaf kuat sehat tur mukim. Jadi sing wajib poso. Wis iki wong Islam. Wong kafir ora wajib poso. Maklum. Wis iki wong kafir ora wajib poso. Lan yo ora diobrai diperintah poso gak diperintah infak betul Nomor loro mukalaf. Mukalaf ini ini balet akil. Bocah sing durung balet ora dipaksa. Wong sing edan ora duwe akal yo ora akil. Paksa. Lah, iki kelasé padha. Wong kafir. Kafir sing asli. Niki sejene ora dipaksa. Nomor loro ora dipaksa. Orang kafir asli, ora paksa. Coba masuk Islam, ora dipaksa. Semono ke bocah cilik. Semono ke wong edan, yo ora dipaksa. Jadi wong edan ini ora dipaksa. Ini guru ya, wong edan itu wong poso itu dikatakan edan, bahasa sedelok. Batal itu poso ini. Lalu batal, awas dipaksa, jadi ora dipaksa. Oke, jadi siji Islam nomor taklif, taklif itu maknanya balek, akil sing durung balek, ora dipaksa. Sing akil ora dipaksa. Lah bedane nek kafir iku sedhi ora ajik, nomor loro ora sah. Munggo meksa poso ya ora sah. Semono kuwi edan. Ora wajib, munggo meksa poso ya gak sah. Lah nek bocah cilik delok. Nek bocah cilik iku wis tamyiz sah poso. Bahkan diganjar, ngatur ceritanya. Maksud kesunatan. Bocah itu Islam yes, umur 7 tahun, umur 10 tahun, niku api poso. Orang dia nak ganjaran ni, orang dia nak ganjaran ni. Tapi nak durung, Islam yes, durung. Lah pokok durung. Ya sebab poso niku ibadah yang wajib niat. Niat itu syarat mutlak, kudu Islam yes. Nak durung Islam yes, ya durung. Jadi tak cilik-cilik. Di sini tidak apa yang bocah umur telung tahun, petang tahun, poso itu poso itu rasa. Nomor terus wajib poso kuat, itokoh. Kuat itu disini, ya kuat. Bagaimana? Ya kuat poso. Nek cara bahasan fikih ada istilah kuat hisan, ada istilah kuat syar'an. Artinya orang kuat itu ada pandangan syarak tegese munggo wong kon poso orang mangan orang ngombe iku kuat. Tapi agama nganggep wong itu ora kuat. Iku wong sing set wong sing nisa. Niku ora kewajiban poso. Lan sejene ora kewajiban poso, munggo meksa poso yo ora sah. Anaknya wajib kodok. Anaknya wajib kodok, makin guri. Bisa Allah, anak uang lagi karek maghrib, yang karek silok maghrib, jatuh lagi. Mulai itu baca, terus sampai maghrib. Kurang 10 menit, jatak prai, jatak set. Terus dia batal pokoknya. Untuk berwajib kodok. Ini kata-kata karena saya sudah, wah iman-iman dah. Lalu ini pilih itu kok. Bakasan kok iman-iman, aku sialah sejarah kok iman-iman. Ini kata-kata enak sih ngotong ya. Ini kawai di salah ngomong lah. Gak patek ditotong ngomong harus bersiala. Ojo, ojo budi iman-iman. Ganjarannya tetap enak. Bersiala iku layu diu imanakum. Bersiala orang bakal. Iya-iya ada iman. Iman itu ada ngeri kasir. Itu dimakani sholat. Tak pikir, si diri sholat ya poso. Artinya, ibadah ini ada hitungannya dewi. Ngomong-ngomong, ini terus set batal. Yo tak pikir mulai awal kan tak isi mosok gak enak gajar lepas. Yo enak mesti korat korat nonton di jar kusiala. Enak bukan enak gampang atau malam. Dari sih orang mampu orang kuat poso ni orang kuat poso tuan. Cara praktek orang iso mungkin loro, mungkin apa? Tua. Artinya loro ni sendiri di karena loro sih orang mungkin laras. Ini orang wajib poso. Ini orang wajib poso, ya orang poso. Wajib itu orang poso, ini bayar fidyah. Bayar pangkai, guri. Haji ku ora poso. Waraso ya ora kodok mangke. Lah, arek sing kira tuwa. Wis tuwa banget, nggih nemen tuwane nganti ora kuat poso, iki sakit nggih ngeten iki. Nah, termasuk pengeriki enek wong sing napa? Sing duwe penyakit gak betah wektu, gak betah ngeli. Wah niki ya Allah ya Rabbi. Saratan jam 09.00 engko jam 10.00, jam 11.00 subuh gak betah. Ngene kan poso ora karo-karuan. Wangi sehat normal, tapi nek kan poso gak kuat. Enek ya kene karo gak enek. Ya wis pancen ngono tenan ya kelompok kelompok iki ora kan poso. Lha nek sing ngerti to, ya wangi dhewe, sapa sing wong ya kan ngerti ra iso. Lele uang tua betul bubutah ni ke sudi ya uwe. Nah kelompok ni, kelompok itokoh ni mungkin dasik nak kena emuka ngelepan ini produk doa bakal sana. Oke, insya Allah mungkin bisa lari mana. Dia ni kapan jadi pekerja kasar, dia tukang beca, dia tukang ngedos, dia tapi turutin ini melakunya atau metunya kayak gini itokoh kuat ni. Anak uang lunga, jadi lunga ni orang ada. Lunga ni orang ada, anak ni orang kuat. Dia ini, kena muka atau enggak. Anak uang nang rumah, ya lapa-lapa. Lumbuh, jelalah orang kuat. Tapi turutin, ini coba kelompok itokoh. Oke, makanya secara sejak dibahas, insya Allah. Malah syarat yang mana di Islam, mukallaf, kuat, tersehat. Uang sing loro orang wajib. Orang si poso. Senajan kuat, ngoten. Senajan kuat. Artine, nek emek wong sing lara. Sing larane iki mau nek dienggo poso. Dadi lara poso. Tetandang nemen, tetawe poso poso lah. Sing ngerti wae dhewe. Nek cara iki kan kitab kelorone itu sampai mungguh nek nggone tayamum nek kena tayamum. Iki wong kena muka. Selasine dhewe kuat, dadi kapan-kapan iso ning masjid qadha. Eh hadir qadha lagi. Mending iki tabahat. Kosok sempurna malih. Insyaallah ngoten. Terakhir syaratnya kuat osi poso niku iqamah. Jika masuk dia mungkin, mungkin mungkin dia orang lulu. Tegese, wong sing lulu, ganti lulu ado, lulu sing ado, ini kena orang poso. Ini otomatis enak persyaratane, enak cara-carane. Tapi ini bukan wong sing orang wajib poso. Jadi begini kita bahas, okay, rojok, rojok dikumpriti, ngoten. Muka-muka, muka-muka itu bakas tenan, ngoten, okay. Rojok dikumpriti, biye posone wajib lunga lan sak carane ngandani pisan. Kebet kula wong suli ora ana wong sing wis utawi persyaratan Islam balik, akil, kuat, sehat, tur mungkin dadak ora kewajiban poso. Mboten nenten. Ramadan mesti kewajiban poso. Tanpa enek hukum apa iku jenenge? Wong-wong sing disiwakno iki ngene iki wali enek ngoten niku. Kabeh kewajiban poso. Selagi itu kalau kita ingin bahas masalah niat. Sebab poso ini sih yang pokok ini tuh gak guna niat. Niat itu apa tuh? Jadi jangan-jangan butuh nama khusus tergenai bab hat, bab apa? Poso. tapi ugi tenggiri bab sholat ini bab lia-lia nih niat itu apa tuh sana? Nah, dari kitab-kitab dikandangkan niat itu apa? Kostil fi'li muqtarinan bifi'lihi nekjo lakoni nekjo lakon kanti barengan karo nekjo siji-iji kanti barengan karo ngelakoni barang iku itu jenenge niat. Nah, sing normal, ya sing normal. Pekerjaan niku kuwabeh mesti enek niate. Ngoten sing normal. Jadi cara wong muni nek enek wudu kan niat. Niku mesti nek dhewe iso malih. Ya itu kok gak wudhu tanpa niat. Nek enek sholat dikongkan niat. Jajah diwalik. Awakmu bisa kok gak sholat tanpa niat. Jadi ini jajah lagi dipikir. Mula kalau saya pengen ngerapnya napa sih di anaknya dinding Imam Ghazali. Ngatan pekerjaane wong niku cara Ghazali dikelompok nang loro. Siji pekerjaan sing metu ora sangka karepe dhewe. Saumpama tiba kebreset sak piturute. Niku kan ora karepe wonge, wonge karepe moh, moh tiba. Moh gumeter. Moh kebreset. Ning nyatane kedadian. Niki ora enek bahasan nang ngene kitab. Jadi hukum rapi bakar seperti ini. Ya aneh barang sing pelaku ini ku kerana karpe wong dhewe disengaja lakon sing timbule lewat kesengajaan lewat ikhtiari niki dawuh Imam Ghazali syarat wujud kudu ana ilmu enek irodat enek kudrat. Apa artinya kemampuan ini gak enak karup? Enak uang iso jane ini orang karup orang bakal ngakon ya pirah-pirah ini jadi gak iso apa itu jenisnya mangan ngoposo-poso ya orang gelem lapa itu gak karup di maknanya enak kudrat orang enak kirojat tapi apa mungkin karup tanpa ada ilmu? Betul mungkin. Jadi kan karep. Ilmu ini orang aneh. Apa sih dikarep? No. Karep itu maknanya kudara sih dikarep. No. Ngerti sih dikarep. No. Baru ya nek karep. Mula syarat mutlak kudara ilmu di sini. Ngerti. Sangka ngerti, tinggul karep. Sangka karep, nembe dipertimbang no. Kuat apa orang? Kuat. Mampu apa gak mampu? Lah sing jeneng niat iku sing di sing jeneng niat iku irodat sing dibareng karo fi'lu. Jenengan duwe irodah bareng-bareng karo fi'lu. Iki jenenge niat. Mula niat iku perlu dingerteni dudu ucapan usolli. Dudu ucapan nawaitu, tak piturute dudu. Lan dudu hadisun nafsi. Omongane ati muni ngoten niku mboten. Tapi bener-bener karep. Nggih, bener-bener karep. Krama jenengan ana ula timbul mencolot. Lha niku ora butuh niat. Ora kok niat ingsun mencolot supaya gak dicokot ula ora. Lha yo gak. Lha niat ngono kecokot dhisik. Diantem wong ngerti watu apa yang kena istirah terus gitu kan obahnya istirahnya menghindar sangka watu ini kuau itu jenisnya enak niat apa gue kok ngobahnya istirah jahatnya benora kena watu itu jenisnya ngobahnya niat ngobahnya istirah enek niat supaya gak kena watu. Mulai pula ya orang omong itu hati ini. Niat insun, mudah nesirah, dan gak kena watu. Kan ya orang ngono. Lan nyuwun sewu cangkeme kan ya orang omong ngono. Tapi lo hati kecil ya awake dhewe enek karep apa rupane aku mudah nesirah ben ora kena watu. Jadi enek ngeten iki. Mula niat niku iso sak titik niat itu pirang-pirang cepet banget. Dicumpet banget nih. Kali cek langsung, cek langsung. Jadi lalu ada yang berjari gambarnya niat itu jangan-jangan orang bisa digawe sana. Mergo karep seneng itu orang bisa digawe. Sing bisa digawe itu alat atau apa penyebab kanggo seneng niku mungkin tapi senengnya dhewe niku orang itu dijari dulu diri wong gozari. Nah berasa kan ibu kula atur diri niat poso ibu piye? Yo ngerti poso ibu apa? Poso ibu maknanya ngedoi atau menghindar sangka perkara sing jasek ngebatali poso karena poso niat ngene ibu karep ngene ibu jenenge karep poso. Jadi sih orang kudu muni. Nah orang kudu muni lala itu gak cuma cara mazhab api wae muni lala itu tak diturute. Mulai gambar no ada orang kosa tanpa niat ada orang wudhu tanpa niat itu ya ya kalau gambar no ada tuh gak orang wudhu tanpa niat siapa ya mungkin tapi ada jenis wudhu tenan ya buat gambarannya kurang luwanya kan ada uang hujan-hujan awalnya telus kabeh rampung hujan-hujan terus muni aku udar-udar ku mau tak gaya wudhu, aku sebar wudhu, terus lo kabeh ini jenisnya wudhu tanpa niat mau gede gak kolah, guru kancangnya kolah, gede loh, yang ngomong orang ini gak apa-apa mentah terus aku wudhu, terus lo kabeh ini jenisnya wudhu tanpa niat tapi dan yang saya urah ini diwaso, kabeh diwaso karepe ya karep wudhu, dadak muni aku dorong wudhu nah ini jenisnya lucu, gak enak nonton itu aku jenisnya masih niat, mereka tak kaya, lalu aku kok raimu ke masuk aku wudhu kok mulai dari ini niat, jadi jenisnya lucu boleh, kosa ini ingatan ini sama kurang luai gambar no uang sing ora kosa ora niat, itu gara ke ewa mbak menawa ini mbak menawa sing mesti ngonten itu, enak uang barasar turu maghrib orang tahu, kung gak tahu, tangi-tangi subuh. Nah, pengen gini sih sebenarnya enek uang, poso, utawa apa poso, ora niat. Tapi berisi saya, aku gak jadi gerenjep besok poso, ada gue angel. Gerenjep tipis, tak malam pun jadi. Terakhir lah besok, nanti lagi besok besok poso ya, pas besok poso lagi, sahur gini ngotong. Ini sebagai, habis nek bahas ora poso niku angel nek kapan gak eling sesuk kedua nek kapan gak ngerti gak eling nek sesuk iku Ramadan lali blas ha ya to niku ya arek-arek kejadian meh-meh kok gak mungkin jadi penting kalau kepengen bahas malih jadi ya sekedar gambaran niat ini ngapain niki nggih kepengen kula mengki sesuk nggih dibahas kanthi rodok dawa sithik ngapain dipraktekno piye to jam-jane niat nenggone poso lan praktek api ebiye, sunatan ebiye muka-muka kita sudah bisa puasa kanti sempurna bisa puasa kanti api yang dipambut dari Allah subhanahu wa ta'ala Rabbana taqabbal minna inna ka antas sami'ul alim wa tub alaina inna ka antat tawwabur rahim wallahu a'lamu bis-shawab.